Ay, all bring it my face, all bring it my face. You drink black. Oh, tell me. Kupiah tu ah. Or. Tok plak tok plak tok plak tok. Suara langke kote. Yang nunggangnya keren. Koboy dari Tagum. Plak cem plak cem plak plak. Kebudenya jingkrak. Eh koboynya ngantuk. Jatuh ngegeledak. Dok dak dok dak dok dak dok. Bandit di udak cetar cetar cetor tor meledak bunyi pelor udah koboy kejeblos kagak bisa nindak bukannya bergerak malah jebet telor akhirnya tuh koboy kena ketangkep dia disece dijemur di sokap koboy dipikat tuh diseret seret tuh koboy celananya beset sial kude lihat tuannya disekse kude koboy nangis pengar pengar pengar nger kudenya meringis kude pandit perempuan merasa kesian kude koboy diajak pacar pacaran yos. Sekali waktu koboy dikerubutin dari kanan depan pada nembakin koboynya sewat pistol dikeluarin bandit bandit dibrobotin enam bandit mati yang atau lari di udak udek koboy yang udah ngerti bandit menjerit lari atap birit-birit udah gak kasih ampun